pergi kota Pasuruan. Hadir acara amat meriah di PGRI yang ke-14 dalam rangka Dismaulidiyah. Salam kenal untuk semuanya, kami dari Firqa Asakron. Kami ajak semua bergembira, mari bersolawat bareng Asakron. Salawat, salawat, mari bersolawat bareng Asakron. Salawat, salawat, mari bersolawat bareng Asakron. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. النيران.